الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah, sebagaimana telah disebutkan tadi, kita akan melanjutkan kitab Qawaidul Arba', dari kitab yang diwariskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara ucapan muallif terakhir disebutkan oleh muallif rahimahullah, doa dan harapan dari muqaddimah. Qala wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Fainaha ula'i salasa unwanu sa'adah. Kata muallif, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita, untuk orang yang membaca, orang yang mengambil faidah dari risalah beliau. Apa harapan doa beliau? Wa ayyaja'alaka, dan semoga Allah menjadikan dirimu mimman, termasuk diantara orang yang idza u'tiya syakara, orang yang apabila diberi bersyukur, orang yang apabila diberi bersyukur, wa idza batuliya sabara, dan apabila diuji bersabar. Jadi wawunya wawu ataf. Dan apabila, dan semoga Allah menjadikan anda orang yang apabila diuji bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan menjadikan Allah Ta'ala menjadikan diri anda orang yang apabila berbuat dosa istighfara, beristighfar, memohon ampun. Dan semoga Allah jadikan anda orang yang apabila diberi bersyukur, dan Allah jadikan anda apabila diuji bersabar, dan Allah jadikan anda orang yang apabila berbuat dosa beristighfar. Kata Syekh, fa innaha ula'is salasa, maka sesungguhnya mereka tiga golongan itu, maka sesungguhnya mereka tiga golongan yang Allah berikan tiga hal tersebut unwanus sa'adah adalah tanda kebahagiaan. Unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Barakallahu fikum. Dan kita ulang kembali, qala, berkata Syekhul Islam, wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syaqara, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan anda orang yang apabila diberi bersyukur. Orang yang apabila diberi itu bersyukur. Nah. Ai khilafa. Dan ini berbeda, kata Syekh Saleh Fauzan. Keadaan ini berbeda alladhi u'tiya kafara. Ini berbeda halnya dengan orang yang apabila diberi dia kufur. Kufru ni'mah. Wabataraha, dan sombong kepada Allah. Ya. Jadi kita jangan sampai digolongkan orang yang kebanyakan manusia kalau diberi kufur dan sombong kepada Allah. Tapi didoakan oleh Syekh, semoga anda digolongkan orang yang kalau diberi nikmat bersyukur dan semakin tawadhu. Bersyukur dan semakin tawadhu, rendah hati. Kenapa? Fa inna katsiran minan nas idza u'tu nikmah kafaruha. Karena kebanyakan manusia, tasyih, kebanyakan manusia apabila mereka diberi nikmat kafaruha, kufur, ingkar. Nah, kafaruha wa angkaruha, kufur kepada Allah, sampai mengatakan mutirna binau kada wa kada, kami diberi hujan karena bintang ini bintang itu, kufur kepada Allah. Atau mungkin angkaruha, mengingkari. Seperti ucapan Firaun, Qarud, innama utiya utiyal indi, innama utiya indi, innama utiya min ilmin indi. Aku diberi harta seperti ini dari ilmu yang ada padaku. Lihat ucapan mengatakan saya diberi harta seperti ini karena ilmuku. Ini adalah bentuk pengingkaran atas anugerah Allah Azza wa Jal. Wasarafuha. Atau yang ketiga, ini kebanyakan orang. Satu, kufur. Kebanyakan orang. Yang kedua, ingkar. Kufur, tidak beriman kepada Allah. Atau mengingkari nikmat itu. Atau yang ketiga, sarafuha bi ghairi ta'atillah. Syekh Saleh Fauzan menyebutkan keadaan manusia di sekitar kita. Ada tiga keadaan, kata Syekh. Kebanyakan yang pertama kufur. Iya. Yang kedua ingkar kepada Allah. Dan yang ketiga, kebanyakan itu sarafuha fi ghairi ta'atillah. Mereka menggunakan nikmat untuk perkara yang tidak mentaati Allah. Dalam makna mereka memanfaatkan nikmat Allah tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kebanyakan orang. Semakin diberi fasilitas dunia semakin mudah, semakin mudah pula kemaksiatan untuk dilakukan. Iya. Kebanyakan orang yang mudah berbuat maksiat itu adalah orang yang diberi apa? Fasilitas. Kan begitu? Iya, dia semakin banyak hartanya semakin mudah melakukan apa? Kemaksiatan. Iya. Dari kemaksiatan yang paling kecil saling besar, dia mampu dengan hartanya. Dan ini kebanyakan orang. Beda dengan orang yang hartanya mungkin sedikit. Untuk makan sehari-hari aja apa? Susah. Untuk mencukupi makan sehari-hari ada susah. Apalagi untuk beli pulsa. Nah, untuk menghabiskan waktunya bermaksiat dengan sesuatu yang haram. Iya. Beda orang yang diberi nikmat dunia, sangat mudah bagi dia. Ingin kemaksiatan model apa? Dia bisa. Karena sarana sudah disiapkan. Nah, yang berikutnya. Nah, kalau kebanyakan manusia melakukan tiga hal. Kufur, ingkar, tidak memanfaatkan harta dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Akibatnya apa? Apa akibat nikmat yang dipakai untuk kufur, ingkar dan bukan untuk mentaati Allah? Fasarat sababan lisyaqawatihim. Itu menjadi sebab syaqawatihim, kesengsaraan mereka. Imma enam, ini menjadi sebab kesengsaraan. Bisa kesengsaraan di dunia, bisa kesengsaraan di akhirat. Kesengsaraan di dunia, orang yang ingkar kepada Allah, di dunia saja sudah merasakan berbagai macam kesempitan hatinya. Banyak orang yang diberi nikmat harta, ujung-ujungnya bunuh diri. Loh, kok bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Padahal harta sudah cukup baginya, kedudukan sudah cukup baginya. Kenapa? Karena ternyata harta yang dia harapkan menenangkan hatinya tidak dia dapatkan. Akhirnya apa? Bunuh diri. Ya. Ini di dunia, belum dikubur. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling? Siapa yang berpaling dari peringatanku ini, Al-Qur'an? Maka baginya kehidupan yang sempit. Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini berkenaan dengan orang kafir. Dikubur, disempitkan oleh Allah. Ya. Sehingga orang yang mengingkari nikmat Allah, kufur kepada Allah, dikuburnya sudah disempitkan oleh Allah. Belum lagi di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah yang seharusnya dilakukan apa? Syukur. Supaya terbebas dari kesengsaraan, dia peroleh kebahagiaan, yang harus dilakukan ialah bersyukur. Amma man yashkuru fa innallaha yaziduhu. Adapun orang yang mensyukuri pemberian Allah, maka Allah akan menambahnya. Tadi kan dalilnya surat Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur ditambah apanya? Nikmatnya. Jadi kalau disyukuri ditambah, kalau diingkari dikurangi, bahkan disiksa. Lain wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan Apa pengumumannya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti kami tambah. Ya. Ayuhan nas. Nikmat yang paling besar itu tauhid. Sunnah. Ya. Jangan digambarkan nikmat itu adalah setumpuk uang. Ya. Uang gambar cengkeh. Ya. Atau tumpuk. Jangan digambarkan nikmat sekedar itu. Justru nikmat yang paling besar adalah tauhid. Tauhid ikhwat. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, lihat. Dia ngerti tauhid. Dia ngerti syirik. Sehingga antara perkara tauhid dengan perkara syirik tidak dicampurkan. Dibedakan. Keimanan yang ada di hatinya tidak mencampuri dengan kesyirikan, apa jaminannya? Ulaika lahumul amnu. Yang pertama, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan. Keamanan. Kata ulama, keamanan fid dunya dan keamanan fil akhirah. Jadi kalau orang bertauhid diberi keamanan di dunia. Masya Allah, di dunia hidupnya aman. Tenang. Di akhirat aman dari kekal di neraka. Kalau seandainya masuk neraka, diangkat dari neraka. Atau mungkin dia tidak disiksa, langsung masuk surga. Sungguh keamanan. Yang kedua, wahum muhtadun. Mereka mendapatkan petunjuk. Hidayah. Sungguh nikmat hidayah diberikan oleh Allah kalau orang itu mengikuti hidayah. Dalam surat Muhammad. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tadau, dan orang yang mereka mengikuti petunjuk. Lihat. Ngerti petunjuk, diikuti. Ngerti hidayah, diikuti. Apa faedahnya? Namanya orang bersyukur. Walladzina tadau zadahum huda. Orang yang mengikuti petunjuk, zadahum huda, ditambah apanya? Petunjuknya. Ya. Jadi orang yang mengikuti hidayah ditambah hidayahnya. Nah, yang kedua, wa atahum taqwahum, didatangkan ketakwaannya. Masya Allah. Jadi nikmat kalau disyukuri ditambah. Orang yang mengikuti hidayah ilmu, mengamalkannya, diberi dua kebaikan. Yang pertama, ditambahkan hidayahnya. Semakin mantap. Mantap. Ngerti yang satu, ngerti yang lain, ngerti yang lain, ngerti yang lain. Sampai hidayah itu ada di hatinya. Yang kedua, wa'atahum taqwahu. Didatangkan ketakwaannya. Mudah dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan. Dimudahkan oleh Allah meninggalkan dosa dan maksiat. Dalam surat Muhammad. Dalam surat Muhammad. Jadi ini namanya bersyukur dengan nikmat ilmu tauhid. Maka antum, kita hendaklah bersyukur dengan nikmat tauhid. Nikmat yang paling besar harus dijaga. Nikmat di atas sunnah, tidak di atas bid'ah. Karena Nabi mengancam, kulluha finnar, semua firqah-firqah itu adalah finnar illa wahidah, kecuali satu. Kalau antum diselamatkan dari firqah yang nyempal, lalu antum digolongkan kepada manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sungguh Anda mendapatkan hidayah. Allah ingatkan Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak menempuh hidayah. Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaitum fa innama hum fi syiqaq. Kalau kalian wahai ahlul kitab beriman seperti apa yang diimani oleh kalian, kalau mereka ahlul kitab Yahudi Nasara beriman seperti apa yang kalian imani, kaum mukminin, para sahabat, para salaf, faqadih tadau, sungguh kalian mendapatkan hidayah. Hidayah adalah jalannya para sahabat. Ilmu amalan yang dia praktekkan mereka adalah hidayah. Wa in tawallaitum, tapi kalau kalian berpaling, lihat, tidak bersyukur, berpaling, ingkar dari jalan yang sudah ditempuh oleh para salaf, fa innamahum fi syiqaq, tidak lain mereka dalam jalan yang lain, di jalan yang lain, dalam perpecah. Demikian nikmat yang besar. Kita berjalan di atas hidayah, nikmat yang wajib disyukuri. Nah, maka mensyukuri nikmat tauhid ialah dengan kita bersungguh-sungguh menjaga tauhid. Kalau tauhid itu mahal, prinsip tauhid, prinsip sunnah, sesuatu yang mahal, jaga dengan sungguh-sungguh. Kalau antum diberi mobil harganya 500 juta, kira-kira gimana jaganya? Serius apa tidak? Iya, kadang gak bisa tidur. Klutak. Wah, ada pencuri. Padahal cuma tikus dikejar kucing. Ya. Wah, pencuri. Gak tenang. Luar biasa penjagaannya. Tetapi kenapa? Ketika kita diberi nikmat tauhid sunnah, kadang tidak cemburu. Manakala ada orang merampas atau mengambil atau mau menarik diri kita kepada selain hidayah itu, harusnya kita lebih cemburu. Nah, ini yang pertama. Wallahu azza wa jalla yazidu syakirin min fadlih wa ihsani, dan Allah azza wa jalla yazidu syakirin, akan menambah nikmat orang yang bersyukur, min fadlihi wa ihsanihi, dari keutamaan dan kebaikan Allah. Jadi Allah semakin disyukuri akan semakin ditambah, semakin disyukuri nikmatnya Allah akan semakin tambah. Itu bedanya dengan orang ya. Kalau orang sering diminta, lama-lama apa? Bosan. Sebentar-sebentar datang minta bantuan. Lama-lama bosan ya. Itu? Sebentar-sebentar SMS, tolong nanti ya dikirimin, tolong nanti ya dibantu ya, tolong ya. Wah, bosan nih orang ini. Itu bedanya kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kaya, malam yas'alillaha yaghdub alaih. Siapa yang tidak minta, Allah murka. Justru kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Lihat, jangan khawatir. Allah Ta'ala tidak menjamin atau menambah nikmatnya. Semakin sering bersyukur atas nikmat, semakin ditambah. Ini bedanya dengan makhluk. Fa idza aratta al-mazid minan ni'am fashkurillah azza wa jalla. Oleh karena itu nasihat Syekh Shalih Fauzan, apabila Anda ingin tambahan dari nikmat-nikmat, nikmat ilmu, nikmat hidayah, termasuk nikmat berupa harta, lakukanlah syukur. Man arada ayub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharih falyasir rahimah. Lihat, siapa yang ingin diluaskan apanya rezekinya, lihat, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, lakukan amal soleh. Apa amal solehnya? Falyasil rahimah, sambung silaturahminya. Lihat, amalan menyambung hubungan baik, berbuat baik kepada kerabat keluarga, itu amal soleh yang mendatangkan balasan di dunia sebelum di akhirat. Langsung, siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, lakukan olehnya apa itu? Amal soleh. Apa amal solehnya? Menyambung hubungan baik dengan kerabat keluarganya. Lihat, insyaallah amal soleh dibalas di dunia sebelum di akhirat. Jadi ketaatan mendatangkan rezeki. Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'ala lahumur rahmanu budda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan atas mereka itu rasa cinta. Lihat, cinta ditumbuhkan pada diri hamba manakala beriman dan beramal soleh. Taib, wa idza radda zawala ni'am fakfurha. Kalau Anda ingin nikmat hilang, nikmat itu hilang, kufurilah. Jadi nikmat yang ada di tangan kita bisa hilang. Kapan hilangnya nikmat? Ketika kufur nikmah. Ya. Kufur nikmah. Sudah ngerti tauhid. Dia ngerti tauhid. Tapi dia ingkari tauhid. Melakukan praktek kesyirikan. Semakin besar praktek kesyirikannya, semakin besar nikmat itu dicabut. Sebanding. Semakin dia mengingkari, semakin besar dihilangkan nikmatnya. Falamma zahu azaghallah. Setelah menyimpang, Allah simpangkan. Maka orang yang ngerti nikmat, kadar nikmat, hidayah ilmu, tauhid was sunnah, dia akan menghargai nikmat itu. Semakin mengetahui nilai sebuah nikmat, semakin besar penjagaannya. Barakallahu fikum. Yang kedua, doa yang disebutkan oleh Syekh. Wa idza abtuliya sabara, dan semoga Allah jadikan Anda orang yang apabila diuji itu bersabar. Naam. Allahu azza wa jalla yabtala al-ibada yabtalihim bil masaib. Allah azza wa jalla dengan sifat kasih sayangnya menguji hamba. Apa bentuk ujiannya? Yabtaliyal abda, pasti akan menguji hamba. Iya. Yabtalihim, yang pertama, yabtalihim, Allah uji hamba, hambanya, bil masaibi, dengan musibah-musibah. Dengan apa? Musibah-musibah. wa nabluukum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti kami akan uji Anda sekalian dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Di antaranya dikurangi minal khauf, rasa takut, rasa lapar, ya. Itu ujian. Rasa takut, rasa lapar. Naam. Dan dikurangi buah-buahan. Dikurangi harta, dikurangi keluarga. Itu adalah ujian. Bentuknya seperti itu. Itu hamba Allah pasti. Dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasibannasu ayutraqu wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangka kalau sudah mengatakan kami beriman dibiarkan, tidak diuji? Begitu. Apa kalau kita mengatakan saya mukmin, ahlu sunnah, salafi, tidak ada ujian? Akan datang ujian kepada Anda. Pasti. Dulu waktu belum ngerti manhaj, tauhid, sunnah, wah dunia datang dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tetapi setelah dia ngerti manhaj, ngerti tauhid, dia harus mencari harta yang halal, yang thayyib, sehingga dia tutup. Dia tutup segala pintu yang mendatangkan perkara yang haram. Akhirnya apa? Diuji oleh Allah. Kurangan makan, kurangan minum, kurangan fasilitas. Hada syai, sesuatu yang menguji seorang hamba untuk membuktikan. Kenapa? Untuk membuktikan wala ya'lamannal ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Agar Allah mengetahui. Allah sudah tahu sih. Allah sudah tahu orang ini mau mukmin, mau jujur, mau dusta, Allah sudah tahu. Tapi dengan ujian semakin jelas kadar kekuatan iman itu. Yang namanya emas itu bercampur dengan apa? Batu, tanah, kan begitu ya. Wah, campurannya di dalam tanah itu macam-macam. Pasir, yang kotor-kotor lah ya. Tentu untuk bisa membedakan batu dengan emas, diapakan dulu? Pertama dimasukkan, dikeduk dulu, digali dalam sumur itu atau dalam gunung itu, seperti di Bogor Gunung Kompor, apa itu bukit apa, ada bukit isinya emas digali. Nah, itu dimasukkan tempat untuk di cuci dulu dengan air biasa dulu. Nah, itu pakai air apa? Air raksa. Sehingga batunya minggir, pasirnya minggir, lumpurnya minggir, tinggal apanya? Emasnya. Nah, ini ketahuan, ini emas, ini batu berharga, ini batu tidak berharga, dengan ujian. Maka datangnya ujian adalah sebagai tangga untuk kita naik, setingkat demi setingkat. Itu masaib. Yang kedua, wa yabtalihim bil makarihi, dan diuji dengan perkara yang tidak dia sukai. Yang ketiga, wa yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafikin. Yang ketiga, kata Syekh, mereka diuji. Allah uji mereka dengan adanya musuh. Musuh. Adanya apa? Musuh-musuh. Siapa musuhnya? Minal kufar, dari orang-orang kafir. wal munafikin, dan orang-orang munafikin, ahlul ahwa wa ahlul bid'ah. Iya, ini jenis ujiannya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dalam surat Furqan ayat 31. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi apa itu? Aduwa. Apa itu aduwa? Musuh. Siapa musuhnya ayuhan nas? Minal mujrimin. Dari golongan orang-orang mujrim. Apa mujrim? Orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang suka berbuat dosa memusuhi orang yang ahli ta'ah. Baik orang kafirnya, orang munafiknya, ahlu syahwatnya. Tidak suka kalau ada orang taat kepada Allah. Itu sudah sunnatullah. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi. Kalau Anda pengikut nabi, pasti akan ada orang yang memusuhi. Kalau nabi dimusuhi pamannya. Kalau antum ngerti tauhid, sementara pamannya juragan apa? Juragan klinik misalnya. Wah, enggak akan terima antum. Dimusuhi oleh paman antum. Itu sudah biasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun dimusuhi pamannya sendiri. Sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduwa, syayatinal insi wal jin, setan jin dan manusia. Sudah sunnatullah. Selanjutnya, nah, tiga macam ujian tadi, musibah, perkara yang tidak disukai, apa yang ketiga? Musuh-musuh. Tiga jenis ujian ini kata Syekh, fayatajuna ila sabri, dibutuhkan yang pertama. Kalau Anda diuji dengan tiga model tadi, kadang musibah, kadang perkara yang tidak disukai, kadang musuh. Tiga jenis musibah ini kata Syekh dibutuhkan. Adanya yang pertama, as-sabr. Dibutuhkan yang pertama apa? Sifat sabar. Ya. Nah, sabar. Hadapi musuh dengan kesabaran. Jangan dihadapi sekedar dengan emosi. Orang munafik, orang kafir terus menyebarkan kerusakan. Kita hadapi dengan kesabaran talabul ilm. Dakwah fisabilillah. Yang kedua. Yang kedua, wa'adamul ya'as. Tidak pesimis. Tidak pesimis. Pesimis. Kecil hati. Jangan sampai di hati kita ini muncul kecil hati. Waduh, musuh banyak sekali, kuat sekali. Yakinkan di hati kita, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan lemah. Hisbiyin, sururiyin. Yang tidak suka dengan dakwah tauhid, manhaj ahlus sunnah, dengan segala daya upaya akan bikin makar. Tapi ingat, tipu dayanya itu lemah. Kembalikan kepada pemilik dakwah ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, tipu daya setan lemah. Jangan pesimis. Tetapi harus optimis. Menang insya Allah dakwah ini, karena dakwah ini milik Allah. dijamin. Tinggal yang mengkhawatirkan adalah diri kita masing-masing. Setan tidak pernah putus asa, kita paling gampang putus asa. Iya kan enggak? Baru belajar jilid satu mundur. Ah, susah. Tebak, gampang putus asa itu. Coba belajar terus, sampai jadi ulama. Karena musuh tidak pernah libur. Sementara kita paling sering, libur dulu. Lebih sering liburnya daripada belajarnya. Lah gimana? Jangan pesimis, optimis. Hadapi dengan istiqomah. Yang ketiga, wa'adamul qunut, tidak berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Jadi musibah-musibah tadi jangan dihadapi dengan berputus asa. Sebab putus asa adalah perbuatan orang kafir. Yang ngantuk tak tanya. Siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk enggak? Kalau ada yang ngantuk tak tanya, angkat tangan. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk ya? Berarti semuanya memperhatikan ya. Nah, kalau begitu bisa jawab berarti. Sekarang tak tanya yang tidak ngantuk. Kan berarti tidak ada yang ngantuk tadi. Semuanya perhatian. Berarti bisa jawab. Mas Agus, tak tanya ya. Iya. Sebutkan macam-macam jenis ujian kepada hamba. Yang pertama, musibah. Yang kedua, perkara yang tidak disukai. Yang ketiga, musuh-musuh. Dari kalangan, orang kafir, munafik. Jazakallah khair. Pertanyaan kedua, Bu Amrin. Nah, insya Allah tak kantuk ya. Tak kantuk. Apa yang harus dilakukan ketika datang musibah? Apa yang harus dia lakukan? Manakala datang ujian. Yang pertama, sabar. Yang kedua, tidak pesimis dulu. Nah, ngantuk ya. Yang ketiga, tidak berputus asa rahmat Allah. Tiga ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya yang keempat ya. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, wa yasbutun ala dinihim. Yasbutun, sabat, kokoh di atas agama mereka. Harus kokoh. Kokoh, tidak bergeser dari jalan yang lurus. Yang ketiga, wala yatazahzahun ma'al fitan. Tidak bergeser, tidak menjauhkan diri dari fitnah-fitnah yang ada. Walayatazahzahun, tidak menjauh dari hidayah. Ma'al fitan, ikut bergabung dengan fitnah-fitnah. Tidak menjauh dari Allah Ta'ala, dari hidayah, lalu bergabung dengan fitnah-fitnah. Au yatasallamun yastaslimuna lil fitan, atau tunduk mengikuti fitnah-fitnah. Ya. Ketika datang fitnah, syubhat, syahwat, itu tidak menjauh dari hidayah. Malah gabung dengan ahlul fitan. Atau malah dia pasrah tunduk kepada fitnah tadi. Jangan seperti itu. Datang fitnah, wah ini fitnah. Kalau dulu para salaf ditawari jadi qadhi, hakim, mereka mengatakan, wah ini fitnah ini. Kemana mereka akhirnya? Lari. takut fitnah kedudukan. Itu dulu para salaf. Sehingga sebagian mereka dipaksa oleh Amirul Mukminin, khalifah, untuk jadi apa namanya, orang yang punya posisi qadhi, hakim, gubernur, paksa. Mereka sadar kedudukan tadi adalah fitnah. Mereka tahu dunia itu fitnah. Itu ketika datang fitnah-fitnah tadi, dia berusaha menjauh. Tidak bergabung dengan ahlul fitan. Atau fitnah-fitnah syubhat. Datang orang nawari tulisan. Yang tulisannya berisikan syubhat. Yang dicomot dari tulisan ini, dikumpulkan jadi sebuah buku. Ya, sampai ada orang yang akhirnya terbawa fitnah karena tidak bisa memahami agama dengan baik. Syubhat, terbawa fitnah ahlul bid'ah walul hawa, terbawa kepada fitnah hizbiyah, sururiyah, mutalawin. Ya, akidahnya bermacam-macam, prinsipnya bermacam-macam, talawun fiddin, dia akan berusaha menjauh, tidak bergabung, tidak boleh dia tunduk dengan fitnah tadi. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Bal yasbutuna ala jinihim, kokoh di atas agamanya, wa yasbiruna ala mayuqasuna minal ad'ab fi sabiliha, dan berusaha untuk sabar di dalam menempuh jalannya. Ini diantara bentuk yang harus dipahami oleh seorang hamba ketika datang ujian. Alladzi idza ubtiliya bi khilafil ladzi idza ubtiliya juzi' jaza'a wa tasakhata wa qanata min rahmatillah. Maka didoakan oleh syekh. Berbeda halnya dengan orang yang apabila diuji jaza'a wa tasakhata, dia itu berkeluh kesah dan jengkel. Serta berputus asa dari rahmat Allah. Fahada yuzadu ibtila'an ila ibtila'in. Ada tiga bentuk perkara yang akan mendatangkan bertambahnya musibah. Orang itu kena musibah. Musibahnya akan bertambah. Jadi musibah yang besar. Karena melakukan yang pertama al-jaza'. Apa itu jaza'? Berkeluh kesah. Tidak sabar yakni. Jaza'. Berkeluh kesah, tidak bersabar. Yang kedua, watasakhata, jengkel. Murka dengan musibah, ujian. Kemarin anaknya, sekarang istrinya, sekarang mertuanya, sekarang ibu saya, ibunya, sekarang saya sendiri yang sakit. Kok tidak mandek-mandek? Dia jengkel dia. Tidak jengkel, tapi dia ridho. Kalau dia jengkel, maka nanti akan kita sebutkan hadisnya. Nah, yang ketiga, musibah akan bertambah. Jadi musibah, kalau dihadapi dengan al-kunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Adalah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub diuji oleh Allah, dipisahkan dengan anak yang dia sayangi. Dipisahkan. Dan itu ujian berat. Orang kalau mencintai sesuatu, dan sesuatu yang dia cintai dipisahkan, gimana rasanya? Berat apa tidak? Berat sekali. Bukan saja orang, tempat tinggal. Nabi ketika hijrah ke Madinah, dia bersedih meninggalkan kota Makkah. Kenapa? Tempat kelahirannya, tumpah darahnya. Iya, tempat yang dia cintai. Nabi berharap kepengin kembali ke sana. Ya. Berpisah dengan sesuatu yang dia cintai itu menimbulkan kesedihan. Nabi Ya'qub pun bersedih. Iya. Tetapi tidaklah seorang itu berputus asa. Iya. Pasti Allah pertemukan. Terkabul. Dikumpulkan oleh Allah, Ya'qub dan anak-anaknya di Mesir. Setelah sekian tahun ujian menimpa keluarga ini. Maka jangan berputus asa. Kalau seorang jengkel, marah, tidak sabar, berputus asa dari rahmat Allah, fahada yuzadu ibtila. Ini menambah, bertambah ujian. Ila ibtilain wa masabin ila masaib. Ujian-ujian dan musibah menjadi musibah-musibah yang lain. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Hadis. Apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum. Allah menguji mereka. Apabila Allah mencintai suatu kaum, ya. Allah uji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang dia ridho, maka baginya keridhoan. Siapa yang ridho dengan musibah, dia mendapatkan keridhoannya Allah. Wa man sakhita fa alaihi suq. Siapa yang jengkel, murka dengan musibah, maka baginya kemurkaan dari Allah. Yang kedua, dalam hadis yang lain. Wa adhamun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal, kemudian orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya. Naam. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan orang yang semisalnya dan orang yang semisalnya dalam riwayat summas salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Baik. Maka ujian yang diberikan kepada orang yang saleh itu sebagai tanda Allah menyayanginya. Maka jangan dia jengkel. Masa orang disayangi di sesuatu yang tidak menyenangkan? Secara nalar, kalau orang itu disayangkan diberi yang enak terus ya. Belum tentu. Karena seorang bertauhid kadang punya dosa. Ya? Orang yang bertauhid jangan dikira maksum dari kesalahan. Mungkin dia pernah berbuat dosa yang dia tidak tahu. Yang lalu. Atau dia sudah tahu melanggar. Sehingga dengan adanya musibah. Itu khutta'anu khati'ah. Menjadi sebab dihapusnya apa? Kesalahan. Sebagai sebab Allah menghapus dosanya. Makanya orang mukmin ridho. Ini yang terbaik. Sehingga ada seorang sahabat. Ibnu Abbas bercerita kepada muridnya, ala urikum imra'ata ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepada kalian wanita ahlil jannah. Ternyata wanita ini wanita yang hitam. Dulu zaman Nabi datang menemui Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah ali. Wahai Rasulullah SAW, saya ditimpa penyakit sirak. Berdoalah Anda kepada Allah agar saya diberi kesembuhan. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau sabar, balasannya apa? Surga. Wa in syi'ti da'awtullah ayyafika. Kalau Anda berkehendak, saya akan berdoa kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah untuk Allah menyembuhkan Anda. Allah pun akan menyembuhkan Anda. Wanita ini spontan mengatakan, bal asbir. saya milih bersabar saja ya Rasulullah. Karena bersabar itu diganti dengan apa? Surga. Insyaallah. Milih sabar karena sabar balasannya surga wanita ini. Ini wanita loh. Padahal kebanyakan wanita kan lemah ya. Gampang berkeluh kesah, kurang garam aja ribut. Ya kan? Kurangnya sedikit, rewel. Kadang wanita seperti itu. Tapi wanita ini Masya Allah ujiannya sangat berat. Malah milih sabar. Daripada dibacakan doa oleh Nabi, diberi kesembuhan oleh Allah. Maka wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ini atakasyaf. Tetapi ya Rasulullah, saya kalau lagi kambuh, auratnya terbuka. Ya. Wanita ini hitam. Bukan berarti kalau hitam dibiarkan terbuka ya. Wah, ditemikih, jorkeng. Enggak ya. Malu terbuka, auratnya dilihat orang. Wanita. Zaman salaf dulu. Malu. Walaupun kondisi sakit, tidak sadar, auratnya terbuka, masih malu. Namanya orang sakit, tidak sadar, penyakitnya bikin dia tidak sadar. Sampai terbuka, tanpa sadar membuka auratnya. Ini yang menjadi sebab dia malu. Tuh. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun fada'alaha, mendoakan agar kalau dia lagi kambuh, auratnya tidak terbuka. Jadi orang ini tidak sadar, sakit sampai tidak sadar membuka auratnya malu. Bagaimana zaman sekarang? Orangnya sadar malah sengaja kadang membuka auratnya. Masya Allah, sungguh jauh perbedaannya rasa malunya salaf dulu dengan kebanyakan kaum hawa zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Wa nas'alullah as-salam wal afiyah. Selanjutnya, dari hadis ini kita tahu ubtuliya rusulu, para rasul itu diuji. Para rasul diuji. Antum tahu rasul? Orang yang dipilih oleh Allah. Pilihan Allah itu diuji. Nabi Ayub berapa tahun sakit? 18 tahun. Hartanya ludes habis. Anaknya habis. Tinggal istrinya. Tubuhnya pun mulai. Orang kalau lihat jijih. Lihat. 18 tahun. Sabar. Itu Rasul. Diuji yang seperti itu. Apa berarti maknanya Allah tidak sayang? Sungguh Allah menyayangi para Rasul. Ubtuliya siddiqun. Orang yang siddiqun, jujur, diuji. Imam Ahmad. Imamnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Diuji. Dipenjara, dipukulin, dicambuk. Dikelilingkan ke kota sambil dicambukin. Masya Allah. Siddiqun diuji. Orang yang jujur dalam bermanhaj diuji. Dijatuhkan nama baiknya. Jangan sampai kita diuji sedikit. Lalu apa? Tidak bersabar. Antum baru mengamalkan satu sunnah saja. Akan datang apa? Ujian. Entah omongan. Badetang masjid atau pak kiai? Antum bukan kiai, bukan ustadz, cuman pakai sarung, pakai gamis, pakai kolan suair, apa ini putih. Badetang masjid atau pak kiai haji? Aduh, ini bukan bertanya. Mungkin sedang apa? Ngololok kita. Kalau ngololok kita tidak apa-apa lah. Tapi kalau yang dimaksud ngolok-ngolok sunnah, Anda musuh Rasul. Ya, takut kepada Allah. Ya. Ini hal yang mesti. Semakin banyak sunnah yang Anda pegang, semakin terasa apa? Panas. Kaqabidil jamr, seperti memegang bara. Iya, prinsip dipegang itu butuh kesabaran. Iya. Ubtulia syuhada, para syuhada juga diuji. Para syuhada yang gugur di medan jihad membela tauhid, membela agama ini diuji. Adalah Hamzah disebut dengan orang yang Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada, paman beliau diuji. Dia sudah gugur saja, dalam riwayat ada yang membelah perutnya, dirusak hidungnya, telinganya, dalam kondisi sudah gugur sebagai syuhada. Iya. Ubtulia ibadullah al-mu'minin, hamba-hamba Allah yang beriman, mereka diuji. Tapi lihat, lakinnahum sabaru, tapi hamba Allah itu mereka orang-orang yang sabar. Faqad qala, Allah berfirman mengisahkan perbedaan antara mukmin dan munafik. Allah berfirman wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Wa minan nas, dan ada sebagian orang. Naam, mayabudullah, ada orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, di tepiannya saja. Apa maksudnya? Berkata Senasir As-Sa'di, ae wa minan nasi man huwa dhaiful iman, ada di antara orang yang imannya lemah. Imannya lemah, tidak kokoh. Lam yadkhul al-imanu qalbah, imannya tidak sampai masuk ke hati. Itu maknanya. Walam dukhalidhu bisa satu, imannya tidak bercampur dengan kekokohan hatinya. Baldakhala fihi, bahkan dia masuk menjadi orang iman. Imma khaufa, bisa jadi karena takut kepada orang. Wa ima adah ala wajhin la yasbutu indal mihan, atau yang kedua, dia jadi orang beriman hanya kebiasaan, bukan orang yang kokoh di saat ada ujian. Maka lihat, orang yang tidak kokoh cuman adat kebiasaan saja, lihat. Fa in asabahu khairut ma'an nabi, kalau diberi kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan? Itma'an nabi, dia tenang. Ae in istamarra rizquhu rohoda, kalau dia rezekinya terus menerus lancar. Walam yaksulahu makarihu syekh, dia tidak mendapatkan perkara yang tidak disukai. Lancar terus. Itma'anna bidhalikal khair, dia merasa tenang dengan kebaikan tadi. La bi'imanih, dia tenang bukan karena sebab imannya, tapi hanya sebab apa? Lancare rezeki, dikurangi rezekinya sedikit, wah kalah kabut, sholatnya libur, puasanya bolong. Tapi kalau lagi lancar, wah rezekinya, Allah sedang mencintai saya, Allah sedang menghormati saya, itu ibadahnya di tepian. Fahada rubbama annallaha yu'afihi wala yaqbidu lahu minal fitan ma yansarihu fi an dini. Wa in asabahu fitnah, tapi kalau diuji fitnah, ujian. Apa maksudnya? Ujian yakni min husuli makruh, dia mendapatkan hal yang tidak disukai. Rezekinya kurang lancar, orang banyak ngomong yang enggak ngenakkan, ya. Ujian bagi dia. Au zawalu mahbub, atau hilangnya yang dia cintai, jabatannya hilang, posisi penting hilang, pujian orang hilang, posisi hilang. Apa yang terjadi? Inqalaba ala wajih, berbalik wajahnya. Irtadda an dinih, murtad dari agamanya. Orang yang seperti ini khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita digolongkan orang yang rugi, sengsara dunia dan akhirat, karena ibadahnya tidak kokoh. Terus kokoh. Jangan di tepiannya saja. Baik. Fad dunya laysad da'ima. Nasihat Syekh kepada kita. Bagi hamba yang diuji, karena semuanya akan diuji, jangan merasa aman. Pasti akan diuji yang beriman. Cuman ujian itu, kata Nabi, yubtalal abdu, seorang diuji ala qadri dinih, sesuai dengan kadar agamanya. Wa in kana fi dinihi sulbah, kalau agamanya kokoh, zida, ditambah apanya? Fil bala, ujiannya. Jadi kalau orangnya kokoh, kencang memegang agamanya, ujiannya juga apa? Ditambah. Pohon semakin tinggi, semakin kencang apanya? Anginnya. Kan gitu. Pohon semakin di bawah, semakin kecil apanya? Anginnya. Kan gitu. Iman semakin tinggi, semakin banyak ujiannya. Semakin kokoh memegang agama, semakin besar ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya lembek, lembek, ya, maka tentunya Allah Ta'ala akan menguji sesuai dengan kadar dirinya. Itu pada prinsipnya demikian. Nah, kalau kita tahu dunia, fad dunya laysad da'iman na'ima, dunia itu bukanlah kenikmatan yang langgeng. Ya, Banda? Tidak langgeng. Watarofan, dan kemewahan, wa malazat, kelezatan, wa sururan, wa nasra, wa laysad da'ima hakada. Kemewahan tidak terus menerus. Kebahagiaan tidak menerus. Kemenangan pun kadang tidak terus menerus. Ada kemenangan, ada kekalahan. Hakada Allahu yudawiluha bainal ibad. Demikianlah kata Syekh, Allah memutar sejarah manusia. Yang namanya roda berputar. Berputar. Ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat. Ada bangkrut, ada sukses, demikian. Fasahabatu afdalu ummah mada jaru alaihim. Lihat, para sahabat. Sahabat orang yang paling utama dari umat ini. Ternyata jaru alaihim minal ibtila wal imtiha. Allah perlakukan atas mereka ibtila, ujian. Sahabat di awal-awal dakwah, 3 tahun dikepung, di embargo ekonominya. Nabi sabar, sampai makannya itu apa? Rumput. Di embargo 3 tahun. Sabar mereka. Jangan dikira rumput yang ada di padang pasir itu kayak rumput kita, kangkung, bayam, eh? Rumput yang kadang berduri. Sabar 3 tahun. Itu sahabat Rasul sallallahu alaihi. Lah kita baru, wah, kalau kamu ngaji, enggak tak bantu lagi oleh ekonomimu. Langsung ngeper. Aduh, enggak dibantu lagi. Masya Allah, harus kokoh. Diuji sahabat. Allah Ta'ala menceritakan dalam surat Ali Imran 140, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Nah, kita persiapan sholat asar. Pak Imam sudah masuk masjid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada umat, Bu Bet.